baca pikiran adanya bersamaku, engkau tidak bahagia. Aku bukannya insan ingin cinta percuma, sehingga aku sanggup menantimu walau berabad lama. Sampai